السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb alam semesta ini. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik buat orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin. Dan tidak ada permusuhan kecuali buat orang-orang yang zalim. Wassalatu wassalam ala khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk penutup para nabi, untuk keluarga mereka, keluarga nabi kita, dan untuk para sahabat nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ya ma rahimakumullah, hari ini setelah kita mengikuti perjalanan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya para sahabat meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah. Perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerlukan persiapan yang matang, perencanaan yang baik, dan pelaksanaan hijrah itu yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, yang akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah. Ada banyak pelajaran yang seharusnya kita telah memetiknya tatkala membaca cerita tersebut. Tapi tidak sedikit di antara manusia yang membaca cerita hanya sebagai cerita, hanya sebagai penghibur diri. Tidak mampu untuk mengambil pelajaran dari sana. Sehingga selesai membaca cerita hijrah, ya udah. Setelah itu cerita apa lagi? Sebelum kita melanjutkan cerita perjalanan Nabi alaihi salatu wasalam sesampainya di kota Madinah, kita perlu mengambil hikmah. Berhenti sejenak merenungkan pelajaran-pelajaran dari hijrah beliau. Nah, silakan dibaca. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Inti yang dapat dipetik dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah antara lain, 1. Peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan peristiwa terbesar dalam sejarah Islam. Bahkan pengkaji Sirah Nabawiyah mengaitkan dengan peristiwa kenabian di awal kenabiannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah radhiyallahu anha menghadap Waraqah bin Nufal. Waraqah memberitahukannya, sekiranya saya masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, akankah mereka mengusirku? Ya, jawab Waraqah. Tidak ada seorang pun yang datang membawa ajaran yang serupa dengan yang kamu bawa, melainkan akan dimusuhi atau dianiaya. Barakallahu fikum. Ya jamaah, jadi semua nabi itu dimusuhi. Jadi siapa saja yang membawa risalah ini akan dimusuhi oleh orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Itulah yang namanya Islamfobia. Mereka enggak suka sama Islam. Yang terkadang permusuhan itu hanya sekedar sesuatu yang ada dalam hati mereka. Namun lambat laun akan keluar dan nampak dari lisan mereka. Kebencian-kebencian kepada ajaran Islam, kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nanti akan berubah menjadi tindakan. Bagaimana kita melihat sekarang nih, kalau kita kaitkan dengan hijrah Nabi alaihi salatu wasalam, saudara-saudara kita yang tinggal di negeri-negeri non-muslim, tinggal di negeri tersebut. Ada mungkin beberapa negeri yang menjamin keamanan buat setiap warganya. Tapi ada juga yang melakukan diskriminasi terhadap umat Islam. Di Nimsa, Austria, ada banyak masjid yang ditutup. ada mungkin 30 imam yang dilarang untuk menjadi imam. Kenapa? Itu Islamofobia. Biasanya permusuhan itu bertahap. Tatkala buat mereka Islam belum menjadi tantangan, maka dibiarin. Rasul sallallahu alaihi wasallam awal berdakwah dibiarin. Tapi lambat laun dilihat perkembangan umat Islam begitu dahsyatnya, maka mau tidak mau. Yang dulunya hanya ucapan, hanya verbal, akan berubah jadi tindakan. Dan itu yang dialami oleh para sahabat Nabi dan diambil oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah dikasih tahu. Sehingga informasi ini penting. Dengan kita bermodal informasi tersebut, kita akan bersiap-siap menghadapinya. Engkau tuh akan dimusuhin loh. Betul, iya. Engkau akan diusir, iya. Dan hari pengusiran itu tiba. Setelah 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dan Nabi bersedih sebenarnya. Tapi apa hendak dikata? Perjalanan dakwah ini harus lebih diutamakan daripada mementingkan kesenangan sendiri untuk tinggal di kampung halaman. Beliau pergi. Jadi ini termasuk peristiwa yang sangat menentukan perjalanan Islam selanjutnya, hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita lihat kalender itu dikaitkan dengan hijrah. Bukan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan awal turunnya wahyu. Tapi dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Karena hijrah itu sesuatu yang terlihat, nyata, dan dampaknya juga dirasakan oleh seluruh umat manusia. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Kedua, perintah hijrah ditinjau dari sisi waktunya maupun tempatnya merupakan wahyu dari Allah. Imam Bukhari menyebutkan, Abu Musa berkata meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, belum terdengar. Saya melihat. Dua, nah, perintah terputus. Hijrah. Bisa terdengar, Ustaz? Ya, tafadhal, dilanjutkan. Dua, perintah hijrah ditinjau dari sisi waktunya maupun tempatnya merupakan wahyu dari Allah. Imam Bukhari menyebutkan, Abu Musa berkata meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, saya melihat dalam mimpi bahwa saya berhijrah dari Mekah ke negeri yang dipenuhi pohon kurma. Saya menuga ke Yamamah atau Hijr, ternyata ke Madinah, dulu Yathrib. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya telah diizinkan untuk berhijrah. Abu Bakar bertanya, saya menemanimu wahai Rasulullah. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ketika seorang hidup di dunia ini dan dia memiliki angan-angan yang tinggi, diperlukan persiapan dan perencanaan. Perencanaan hijrah ini, kalau bicara tempat hijrahnya dan waktunya, itu Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Sedangkan setelah Nabi alaihi salatu wasalam, maka kita diperintahkan untuk mengikuti bagaimana ajaran Rasul sallallahu alaihi wasalam. Kita udah enggak dapat wahyu lagi tatkala kita mau hijrah umpamanya, ana mau kemana gitu loh. Kalau Nabi kan dapat wahyu, iya. Tapi dari wahyu sana kita bisa memilih sekarang, menentukan pilihan. Tempatnya Allah yang menetapkan. Ke negeri yang banyak pohon kurmanya. Wah subhanallah, di negeri yang banyak pohon kurmanya itu sudah ada orang-orang Yahudi yang menunggu di sana. Karena dalam kitab mereka juga dikatakan Nabi itu akan hijrah di tempat yang banyak pohon kurmanya. Mereka menunggu di sana. Jadi orang-orang Yahudi juga sudah mengetahui hal itu. Namun ternyata ada banyak negeri yang banyak pohon kurmanya. Nabi SAW ketika bermimpi itu dalam bayangan beliau, Beliau mungkin akan hijrah ke Yamamah atau ke Hijr atau Hajar. Tapi ternyata beliau hijrah ke kota Madinah. Waktunya, iya, para sahabat udah mulai hijrah. Abu Bakar ingat dia izin mau hijrah sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ditahan sama Rasulullah Sallam. Karena Rasulullah Sallam menunggu izin dari Allah Azza Wajalla. Gak seenaknya. Ada Nabi yang meninggalkan kaumnya tanpa izin. Siapa? Nabi Yunus Alaihissalam. Akhirnya Allah Azza Wajalla berikan pelajaran kepada Nabi Yunus. Di mana dia ditelan oleh ikan paus. Lalu dia berdoa mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka beliau bersabar. Diganggu, disakiti oleh kaumnya. Maunya udah hijrah. Tapi kesabaran itu membuahkan keindahannya. Dan kita lihat, akhirnya Rasulullah SAW hijrah dengan penjagaan Allah Jalla Jalalu. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Tiga, hijrah ke Madinah bukanlah rekreasi yang diinginkan orang kaum muhajirin. Dan bukan pula karena Mekah merupakan negeri berpenyakit, sehingga mereka gembira dengan berita wajibnya hijrah dari Mekah. Akan tetapi, itu adalah satu perintah yang ditaklifkan atau dibebankan yang berkaitan dengan akidah yang mereka yakini kebenarannya dan berkaitan dengan karakter risalah Islam yang harus disampaikan kepada orang lain. Barakallahu fikum. Ini buat teman-teman yang hijrah. Terkadang sebagian orang berpikir hijrah itu mengantarkan dia kepada sesuatu yang tidak nyaman menuju ke sesuatu yang lebih nyaman, lebih enak dari sisi duniawi. Enggak. Susah. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan usaha mereka, yang punya tuku-tukunya ditinggalin, yang punya rumah-rumahnya ditinggalin, semuanya ditinggalin. Menuju ke sebuah negeri yang mereka gak tahu nanti ngapain di sana, yang penting berangkat. Allah yang nyuruh hijrah, nah, ditinggalkan semua. Kadangkala sebagian teman yang hijrah dari satu pekerjaan yang haram menuju ke pekerjaan yang halal atau menuju ke sesuatu yang tidak pasti. Dia jadi bingung, Ustaz, nanti saya kerja apa, Ustaz? Kalau ninggalkin yang ini. Gak tahu. Anak kalau ditanyakan kerja apa, wallahu a'lam, mana gak tahu nanti kerja apa. Tapi yang namanya sesuatu yang dilarang harus ditinggalkan. Dan yang menanggung rizki, Allah Azza wa Jal. Inna allaha huwa razzaq dhul quwwatil matin. Allah yang kasih rizki. Allah jemaah, ada sebuah kisah yang indah yang berkaitan dengan keimanannya. Bagaimana Abdul Wahid ibn Zaid, sebagaimana diceritakan oleh Al-Maqdisi dalam kitabnya At-Tawwabin, bahwa ini ada orang yang berada di sebuah pulau. Ada umat Islam yang perahunya terdampar di pulau itu. Lalu dilihatlah ada orang yang menyembah patung. Ditanya nih sama orang-orang Islam, "Ma ta'bud? Engkau nyembah apa?" Ditunjukkan ini. Ada berhala. Lalu orang Islam mengatakan, "Kami bawa orang yang bisa bikin seperti ini." Artinya mereka punya tukang kayu yang bisa bikin kayak gitu. Dia merasa Tuhannya masa dibikin gitu loh. Terus kalian nyembah apa? Allah yang menciptakan langit dan alam semesta ini. Loh, kalian kenal Allah dari mana? Allah mengutus Rasulnya dan menurunkan Al-Quranul Karim. Kalian bisa bacakan kepadaku dari apa yang Allah kirimkan itu katanya. Iya, dibacakan Al-Quran Karim. Satu surat. Sampai selesai. Dan orang ini menangis jemaah. Akhirnya dia masuk Islam. Subhanallah. Dia masuk Islam. diajaklah dia oleh umat Islam ini untuk ikut mereka. Karena takut nih, kalau tetap di sana, gak ada yang ngajarin dia, nanti dia kembali ke agamanya. Maka dibawa nih, naik perahu sama mereka. Sampai ke tempat tujuan mereka, turun di sana. Ketika mau turun, orang-orangnya pada ngumpulin uang zakat. Orangnya kan baru masuk Islam, masuk mu'alaf nih. Akhirnya dikumpulin, diberikan kepada dia. Kata dia, uang apa ini? Kata dia, ya engkau pakailah, kau kan perlu biaya hidup, kata dia. Orang ini mengatakan, subhanallah, kata dia. Kalian ini ngajarin aku tentang Allah. Ketika aku melakukan kesyirikan, Allah tuh tetap kasih rizki sama aku. Masa aku sudah beriman, Allah gak akan kasih rizki sama aku, kata dia. Itu orang-orang pada terheran dengan ucapan orang yang baru masuk Islam. Bagaimana keyakinan dia dengan agama Allah SWT. Dan itulah yang kalau kita lihat, bagaimana para sahabat Nabi, tatkala hijrah, sekali lagi disebutkan, bukan untuk rekreasi. Orang kalau keluar dari rumahnya untuk rekreasi, yang ada kebahagiaan dan kegembiraan. Tapi orang yang keluar dari rumahnya ke tempat yang mereka masih bingung di sana mau ngapain, yang ada mereka jadi pikiran. Tapi karena mereka beriman dengan Allah Al-Wahidul Ahad, itu membuat mereka merasa mudah untuk meninggalkan segala kesenangan mereka menuju ke kota Madinah. Dan kota Madinah itu ada wabahnya. Sebagian sahabat masuk kota Madinah sakit. Apakah para sahabat betah di kota Madinah? Sebagian gak betah di awal kedatangan mereka. Gak nyaman buat mereka negeri itu. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW berdoa memohon agar Allah mencintakan kota Madinah sebagaimana Allah mencintakan kepada mereka kota Mekah. Atau lebih. Barakallahu fikum. Empat, bergegasnya para sahabat radhiyallahu anhum melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hijrah ke Madinah dengan meninggalkan anak, harta dan tanah air. Tidak ada yang tertinggal di Mekah kecuali orang yang dikehendaki Nabi untuk tinggal atau memang tertahan atau memiliki uzur lainnya dan jumlah mereka sangat sedikit. Hal ini mengingatkan kita untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhati-hati dari mengingkarinya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillah minasyaitonirrojim. Falyahdharilladzina yukhalifuna an amrihi antusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surat An-Nur ayat 63. Barakallahu fikum. Ini pelajaran penting buat kita. Para sahabat Nabi itu ketika diperintahkan untuk hijrah, mereka langsung berangkat. Mereka ninggalin apa? Jadi semua kesenangan mereka ditinggalkan. Keluarga pun, orang tua pun ditinggalin, anak mereka tinggalkan. Sedangkan kita nih sekarang, kadangkala hijrah kita itu bukan meninggalkan semuanya, meninggalkan sebagian kesenangan kita, sebagian. Rumah masih punya, mobil punya, keluarga punya, ninggalkan pekerjaannya. Yang selama ini dia bersandar kepada pekerjaan tersebut, yang pekerjaan tersebut haram. Namun banyak di antara umat Islam yang belum berani untuk hijrah. Masih menunda-nunda. Ada di kota Mekah beberapa orang yang belum sempat hijrah karena ada alasan buat mereka. Dan Allah menyebutkan di dalam surat An-Nur yang baru saja kita baca di ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut ditimpa fitnah. Di antara fitnah itu adalah kekufuran. Bisa jadi kafir kita. Tatkala perintah Nabi kita, perintah Allah kita abaikan. Aturan-aturan agama kita tidak pedulikan. Kita lebih mementingkan aturan kita yang mengikuti nafsu kita. Engkau menyalahi ini perintah Allah dan aturannya. Bisa jadi engkau terkena fitnah. Di antara makna fitnah itu adalah kufur. Kekufuran. Atau mereka akan ditimpa oleh azab yang pedih. Maka hendaklah kita bersegera ya, untuk melaksanakan perintah Allah. Ada ungkapan yang terkadang membuat orang menunda-nunda. Ungkapan itu mengatakan, ya Ustaz, hijrah butuh proses. Iya, butuh proses. Tapi segera. Tatkala, ya namanya kue. Orang bikin kue itu. Bikin adonan dulu. Bikin roti ya, bikin adonan. Setelah itu ditaruh nih, udah ngembang. Setelah ngembang diapain? Masukin ke oven. Kalau lama engkau ditunggu di luar, rusak itu. Oh, di open panas. Naam. Tapi panas api itu membuat roti itu jadi wangi dan enak untuk dikonsumsi. Sebagian orang berhenti di proses ketika dia sudah dibikin, ditunggu mengembang. Lama dia gak dimasukin ke open. Rusak jadi. Maka jangan sampai gara-gara bisikan, ya butuh proses, engkau menunda-nunda sampai hatimu jadi keras, sehingga engkau gak hijrah-hijrah. Ini pelajaran buat umat Islam. Para sahabat segera jemaah meninggalkan kesenangan mereka. Terus nanti ngapain? Terserah sudah. Kita punya Allah Azza wa Jal. Keimanan itu yang membuat orang jadi merasa nyaman ketika dia kenal sama Allah Azza wa Jal. Engkau itu hijrah menuju ke siapa? Allah kan. Allah itu yang punya bumi ini gitu loh. Yang memberikan rizki kepadamu di Mekah, itu pula yang akan memberikan rizki kepadamu di Medina. Sama Tuhannya. Maka jangan pernah takut. Laksanakan perintah Allah dan jangan ditunda-tunda. Barakallahu fikum. Nah, yang kelima. Lima, peristiwa hijrah mengandung kemuliaan yang istimewa bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kawan dalam hijrah. Abu Bakar menyerahkan anaknya, pembantunya, dan hartanya untuk keperluan hijrah. Cukuplah firman Allah yang membenarkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saniyasnaini idhuma fil ghori idh yaqulu li sahibihi. La tahzan inna allaha ma'ana. Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Syekh Muhyiddin Syekh Zadah berkata, ini cukup sebagai bukti atas kelebihan Abu Bakar dibandingkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memilihnya untuk dirinya pada situasi seperti itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, siapa yang mengamati atau mencermati ini pasti menemukan kelebihan-kelebihan Abu Bakar Siddiq atas sahabat-sahabat yang lain. Yang disebutkan dalam banyak hadis-hadis sahih seperti hadis Al-Mukhalah, hadis Innaullah Ma'ana, hadis Innahu Ahabu Rijal Ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Al-Ityan Ilaihi Ba'dah, hadis Tabul Ahdi Ilaihi Ba'dah, hadis Tahfisuhu Bitasdiq Itiba' wa subhah wa tarkuhu lahu. Barakallahu fikum. Ya, mungkin anda terjemahkan ya, karena ini enggak diterjemahkan. Bahwasanya ini berkaitan dengan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allah menyebutkan secara khusus buat Abu Bakar. Allah nih yang cerita ya. Idh yaqulu li sahibihi. Ketika dia berkata kepada sahibnya. Jadi Abu Bakar ini sahibnya Nabi SAW dengan penjelasan Allah Azza wa Jal. Kayak kita tahu dia sahibnya, tapi Allah mengukuhkan dia itu sahibnya. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena ada manusia-manusia yang mengkafirkan Abu Bakar. Orang-orang Syiah nih jemaah. Mereka mengkafirkan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar mau jahat sama Nabi alaihissalatu wassalam, ya udah ketika di dalam gua tersebut. Bagaimana Abu Bakar menundukkan semua keluarganya, hartanya, anak-anaknya dalam proses hijrah tersebut. Lalu di sini Ibnu Taimiyah menyebutkan banyak hadis-hadis sahih lainnya seperti hadis Mukhalla. Hadis Mukhalla ini ketika Nabi SAW mengatakan "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar." Andai kata aku menjadikan seseorang sebagai khalilku, sebagai kekasihku, pasti Abu Bakar. Walakinallah ittakhadhani khalila. Tapi Allah sudah menjadikan aku kekasihnya. Jadi enggak bisa lagi menjadikan Abu Bakar kekasihnya. Lalu apa hubungan Nabi sama Abu Bakar? Tapi ukhuwatul Islam. Ukhuwah dalam keislaman ini. Dan sebagai sahabat Nabi. Kemudian hadis innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, jangan sedih, Allah bersama kita. Bersama siapa? Bersama Nabi, bersama Abu Bakar. Nabi yang menjelaskan itu, Allah bersama mereka. Kemudian hadis ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang siapa lelaki yang paling dicintai, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Bakar. Amr bin As bertanya, siapa yang paling kau cintai? Aisyah, kata Nabi SAW. Kalau dari kalangan laki-laki, bapaknya Aisyah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis al-ittian ilahi ba'dah. Ada orang, seorang perempuan yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian tatkala dia mau pulang, dia bertanya, ya Rasulullah, kalau aku datang nanti enggak berjumpa dengan engkau, siapa yang aku datangin? Perempuan ini kayaknya dia takut Nabi meninggal dunia. Kata Nabi SAW, datangin Abu Bakar. Bukan datangin Umar, bukan datangin Ali, datangin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian hadis Kitabatul Ahdi ilaihi ba'dah. Nabi SAW ingin menulis sebuah wasiat untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah Nabi meninggal dunia. Kemudian hadis takhsisuhu bitasdiq ibtida'an, ya. Bagaimana Abu Bakar ini disebut As-Siddiq. Tatkala dia menjadi orang yang pertama beriman kepada Nabi SAW. Disebutkan bahwasanya tatkala orang-orang mendustakan, kok Abu Bakar percaya sama Nabi SAW? Dia percaya kepada Rasul SAW. Dan tatkala peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar ini belum dengar cerita dari Nabi SAW. Yang cerita itu Abu Jahal tentang peristiwa tersebut. Kata Abu Bakar, kalau Nabi mengatakan itu, aku percaya. Kemudian hadis was-suhbah wa tarkuhu lahu, ya, ini berkaitan dengan tadi, bahwa tatkala orang-orang mendustakan Nabi SAW, Abu Bakar percaya sama Nabi SAW. Kemudian bagaimana jasanya Abu Bakar kepada Nabi SAW. Dan Nabi minta kepada para sahabat untuk tidak gangguin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini semua menunjukkan keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka hati-hati dengan ucapan orang-orang Syiah yang mereka mengkafirkan Abu Bakar. Karena mereka ingin memecah belah umat Islam. Padahal dengan Abu Bakar Siddiq semuanya menyatu. Di masa Umar semuanya menyatu. Di masa Uthman mulai terjadi perpecahan. Di masa Ali bin Abi Thalib benar-benar terjadi perpecahan tersebut. Nah, dilanjutkan. Imam Qurtubi, semoga Allah merahmatinya, berkata, yang disebut secara pasti dalam Al-Quran dan hadis serta ucapan para ulama, dan yang wajib kita imani dengan hati dan mata hati adalah kelebihan Abu Bakar Siddiq dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Barakallahu fikum. Kalau ditanya siapakah sahabat yang paling mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Susunannya seperti susunan mereka dalam khilafah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana tidak, jemaah? Nabi itu enggak milih sahabat-sahabat yang lain untuk mendampingi ketika perjalanan hijrah. Tapi beliau memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan terlalu banyak hadis di mana Rasul SAW mengatakan kuntu ma'a Abi Bakar wa Umar. Pada hari itu aku bersama Abu Bakar dan Umar. Pada saat itu aku bersama Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar. Ini menunjukkan keistimewaan dua sahabat ini, tapi yang lebih utama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barakallahu fik. Nah, lanjutkan. 6. Peristiwa hijrah juga mengandung kelebihan yang istimewa bagi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, karena dialah orang yang tidur di tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggantikan posisi yang sangat berbahaya, mempertaruhkan nyawa dengan satu keyakinan bahwa Allah akan menjaga dan melindunginya. Dia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya ketika ia masih berumur kurang lebih 23 tahun. Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan janji kepadaku bahwa tidak ada yang mencintai kamu melainkan dia orang beriman, dan tidak ada yang membenci kamu melainkan dia itu munafik. Dari Salman bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Dari Salamah ya, namanya Salamah bin Al-Aqwa. Nah. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata, awalnya Ali radhiyallahu anhu tidak ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khaibar karena sakit mata. Ali berkata, "Saya tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Ali keluar menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di malam yang keesokan harinya Allah memberikan kemenangan kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Saya akan memberikan bendera atau akan mengambil bendera." Besok pagi, laki-laki yang dicintai Allah dan Rasulnya, atau dikatakan yang mencintai Allah dan Rasulnya, di tangannya lah Allah akan memberikan kemenangan. Ternyata kami mendapati Ali dan apa yang kami harapkan. Mereka berkata, ini Ali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bendera kepada Ali dan Allah pun memberikan kemenangan melalui tangannya. Barakallahu fikum. Ya. Kalau di pelajaran kelima itu berkaitan dengan keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di faedah yang keenam keistimewaan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah harus cinta kepada keluarga Nabi alaihi salatu wasallam dan juga wajib cinta kepada sahabatnya. Karena ada yang menabrakkan antara dua kelompok yang mulia ini. Seakan-akan keluarga Nabi benci kepada para sahabat, seakan-akan sahabat mendzalimin keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Enggak benar. Mereka saling mencintai. Dan kita diwajibkan mencintai para sahabat dan mencintai keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana tidak ada keutamaan Ali di sini, sedangkan Ali yang tidur di atas ranjang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Resikonya besar. Kenapa dikatakan resiko besar? Karena rumah itu dikepung oleh sekelompok anak-anak muda yang siap untuk membantai Nabi SAW dengan satu pukulan. Ali tidur di atas ranjang Nabi SAW. Dan dia yakin akan dijaga sama Allah SWT. Dan Allah menjaganya. Setelah itu, Ali masih punya beban lain. Yaitu harus menyelesaikan amanah-amanah. Jadi Nabi alaihissalam dalam kondisi beliau menjadi nabi dan mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal, ternyata orang-orang kafir ini masih titip barang sama Nabi SAW. Masih titip. Karena mereka tahu gak ada yang amanah lebih dari Nabi alaihissalam. Bagaimana mereka menuduh Nabi berdusta tapi mereka titip sama Nabi alaihissalam. Ini sebuah kontradiksi, tapi itu terjadi. Maka Ali bin Abi Thalib menyelesaikan amanah tersebut. Dan ini pelajaran juga buat kita, jemaah. Jangan sampai kebencian kita kepada satu kelompok membuat kita berkhianat kepada mereka. Enggak. Tetap kita harus sampaikan hak-hak mereka. Lalu bagaimana hadis Nabi SAW mengatakan kepada Ali, "La yuhibbuka illa mu'min." Tidaklah mencintaimu kecuali orang beriman. dan tidaklah membencimu kecuali orang munafik. Kalau ada orang Islam benci sama Ali bin Abi Thalib, itu tanda-tanda dia munafik. Gimana keluarga Nabi engkau benci? Keutamaan Ali banyak sekali. Ini keistimewaan Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar, di mana Nabi SAW menjelaskan akan memberikan panji, bendera kepada seorang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Atau akan mengambil bendera ini seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai dia dan Rasulnya juga mencintai dia. Dan ternyata siapa orang itu? Ali bin Abi Thalib. Namun ada satu perkara yang perlu difahami bersama. Bahwa keistimewaan seseorang dalam satu perkara tidak menjadikan dia akhirnya jadi lebih utama dari sahabat yang lainnya. Dia memiliki keistimewaan yang sahabat lain tidak memilikinya. Itu tidak menjadikan dia lebih utama dari sahabat yang lainnya. Terus gimana Ustaz? Ya dikatakan dia punya keistimewaan ini. Contohnya, ada sahabat Nabi yang ketika meninggal dunia sallallahu alaihi nabiyina wasallam, arsy Allah bergetar. Siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Tapi itu tidak menjadikan Sa'ad bin Mu'ad lebih utama dari Abu Bakar Siddiq, tidak. Ada sahabat Nabi yang terompahnya terdengar di surga. Siapa? Bilal bin Rabah. Apakah keistimewaan ini menjadikan Bilal lebih utama dari sahabat lainnya? Tidak. Ya udah, dia punya keistimewaan di sana. Jadi keistimewaan yang khusus untuk seseorang dari kalangan sahabat tidak menjadikan sahabat itu secara otomatis lebih utama dari sahabat yang lainnya. Karena kita akan mendapatin, oh, Umar bin Khattab punya keistimewaan. Setan tuh kalau berpapasan sama Umar dia cari jalan lain. Bersama Abu Bakar enggak ada itu. Namun ini tidak menjadikan Umar lebih utama dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman bin Affan. Yang kata Nabi SAW, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika?" Apakah aku tidak malu dari seorang yang malaikat malu sama dia? Abu Bakar masuk ke rumah Nabi SAW, paha Nabi tersingkap, Nabi tidak menutupnya. Umar masuk, paha Nabi tersingkap. Ketika Utsman masuk, radiyallahu ta'ala anhu, Nabi duduk memperbaiki duduknya dan menutup pahanya. Aisyah heran. Kenapa engkau ketika Abu Bakar yang masuk, Umar masuk, kok biasa-biasa aja? Tapi ketika Utsman, engkau langsung memperbaiki dudukmu dan pakaianmu. Ya gimana aku gak malu? Malaikat malu sama dia. Ini keutamaan yang dimiliki oleh Utsman. Ali punya keutamaan tadi. Hadis yang kita baca, Allah cinta sama dia, Rasulnya cinta sama dia, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ada beberapa keistimewaan lain yang milik Ali bin Abi Thalib, namun itu tidak menjadikan sahabat ini akhirnya lebih utama dari sahabat yang lainnya dalam keistimewaan itu. Ya dua, dia istimewa di sana tuh. Dan banyak sahabat Nabi yang memiliki keistimewaan. Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, ketika Nabi hendak mengutus seseorang, Nabi mengatakan, aku akan utus kepada kalian aminan, amin hadil ummah, orang yang aman dari umat ini. Siapa yang diutus? Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Itu ada keutamaan dia di sana. Barakallahu fikum. Nah, yang ketujuh. Yang ketujuh. Pada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ini menunjukkan adanya kunjungan orang tua terhadap orang muda. Jadi, ziarah itu tidak hanya dilakukan oleh orang muda terhadap orang tua saja. Barakallahu fikum. Ini pelajaran yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita. Berapa banyak silaturahim putus karena senioritas? Berapa banyak ukhuwah Islamiyah rusak gara-gara ada pandangan senioritas. Jadi yang harus mengunjungin itu yang junior. Selalu seperti itu. Kadang-kala nih paman marah sama keponakannya. Engkau gak pernah ziarah ke rumah. Gak benar nih. Sekali-kali paman ini ngajarin dia yang ziarah supaya keponakannya malu. Sehingga dia, oh ya paman, ya Allah minta maaf sampai paman yang datang ke sini ya. Seperti itu. Ya kadangkala nih, ada ustadz senior, ada ustadz junior umpamanya di kampung tersebut. Sekali-kali yang tua datang ke yang muda, gak apa-apa. Yang muda, ya tentunya dia punya kewajiban menghormatin yang tua. Yang tua ini sayang yang muda. Mungkin yang muda salah. Mungkin sikap dia salah. Di cerita ini, cerita bagaimana Abu Bakar mengatakan, pada hari itu Nabi datang ke rumah kita di waktu yang tidak biasanya beliau datang ke rumah kita. Artinya bukan hanya saat mau hijrah Nabi ziarah ke rumahnya Abu Bakar. Enggak. Udah biasa Nabi ziarah ke rumahnya Abu Bakar. Dan ini termasuk sebuah keindahan agama kita nih jemaah. Maka tolong yang hubungannya rusak, yang kadangkala merasa keponakannya ini, Ustaz, anak punya keponakan, na'udzubillah, kok kayaknya kurang baik ya sama anak. Dia gak pandai menghormatin orang yang tua. Engkau seharusnya juga datang ke sana mencontoh Rasul SAW. Nabi itu datang ke rumahnya Abu Bakar. Kan seharusnya Abu Bakar datang ke rumah Nabi SAW. Nabi itu hal yang lumrah sebenarnya jamaah. Jadi dalam usaha menjaga tali silaturahim, menjaga hubungan baik ini, tolong senioritas ini dihilangkan. Terus konsep apa yang harus dipakai dalam hal ini? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa kita gak berlomba-lomba? Kalau yang tua datang ke rumah yang muda, Masya Allah, pahalanya akan jadi lebih besar nih. Apalagi dia yang turun nih. Kalau yang muda mendatangi yang tua, ya memang harusnya seperti itu gitu loh. Tapi kita tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai kita gara-gara senioritas tersebut, kita sudah punya keponakan mungkin yang kurang baik, yang dia jauh dari menghormatin yang tua, bagaimana sekarang kita merangkul dia supaya dia jadi lebih baik. Jadi usaha dari setiap muslim itu untuk memperbaiki hubungan, kadangkala perlu kita melupakan senioritas. Yang senior mengunjungi yang junior, gak ada masalah. Dan itu sudah dicontohkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah. Udah baca? Nah, tafadhali. Poin ke-8. Di antara perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan meminta izin untuk masuk rumah lalu diizinkan baginya. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita mengambil satu adab di antara adab memasuki rumah, yaitu meminta izin untuk masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin, padahal dia merupakan orang istimewa dan mempunyai kedudukan seperti yang difirmankan Allah yang Maha Tinggi. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Barakallahu fikum. Nih jamaah. Engkau seterhormat apapun, setinggi apapun jabatanmu, ketika masuk rumahnya orang tetap izin. Karena ada orang-orang yang sok ya. Karena dia orang terhormat, orang ini itu, tahu-tahu nyelonong ke rumah muridnya, ke rumah anak buahnya. Nggak boleh. Tetap adab itu dijaga. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-isti'dzanu thalath. Izin itu 3 kali. Masuk rumahnya orang itu izin 3 kali. Fa'in udhina laku illa farji. Kalau diizinkan oleh pemilik rumah, baru engkau masuk. Nggak diizinkan pulang. Kemudian bagaimana adab izin juga. Yang banyak orang nggak belajar adab izin. Makanya kadangkala katanya ada pelajaran etika adab ya. Di sekolahan. Ketahuilah. Pelajaran etika dan adab yang paling sempurna yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kadangkala di kampung itu, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi matanya ngelihat ke dalam rumah orang tersebut. Pintunya terbuka. Kalau pintu rumah orang itu terbuka, engkau ketuk pintu dan jangan engkau melihat ke dalam. Mungkin kau berdiri di samping, ketuk pintu, ucapkan assalamualaikum. Kemudian enggak boleh juga minta izin, lalu tatkala enggak ada jawaban kita mengintip ke jendela mereka atau ke kaca rumah mereka. Enggak boleh. Ada adabnya. Ketika dikasih izin, baru masuk. Tidak dikasih izin, pulang. Rasul sallallahu alaihi wasallam izin masuk rumahnya Abu Bakar. Ini sebuah adab yang agung ya. Makanya Allah memberikan cap stempel buat Nabi alaihi salatu wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung, jemaah. Maka semoga kita bisa mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kesembilan. Yang kesembilan, dalam perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tetap tinggal setelah kepergian Rasulullah untuk menunaikan segala amanah orang Quraisy yang ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat dua hikmah. A. Kontradiksi yang sangat ajaib dalam praktik kafir Quraisy. Mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan Al-Amin yang terpercaya, bahkan menitipkan harta benda mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sukar menemukan orang lain yang bisa dipercaya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan ia utusan Allah dan mengajak mereka kepada Allah, mereka menuduh Nabi sebagai tukang sihir, pendusta, dan perkataan yang keji lainnya. Barakallahu fikum. Nah, ini jemaah yang tadi kita singgung. Gimana mereka ini? Penduduk Mekah itu mengenal Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam Al-Amin. Orang yang amanah. Orang yang enggak pernah berkhianat. Orang yang enggak pernah berdusta. Dan itu pun masih mereka lakukan. Artinya keyakinan Nabi Muhammad SAW Al-Amin itu masih mereka yakini sampai setelah beliau menjadi Nabi. Mereka masih titip barangnya ke sana. Kalau barang aman di sana. Tapi gimana kok gak percaya dia itu utusan Allah Azza wa Jalla. Malah menuduhnya sebagai penyihir, pendusta, dan perkataan-perkataan keji lainnya. Tapi Rasul SAW bersabar. Artinya ketika orang titip, itu Nabi gak nolak gitu. Nabi tidak memaksa dia untuk titip, oh kalau engkau titip, kau harus beriman. Aku utusan Allah. Enggak. Ya sudah, kau mau titip, fadl. Dijagain sama Nabi SAW barang mereka. Ini sebuah akhlak yang mulia lagi yang kita dapatkan dari Nabi SAW. Dan sebuah perilaku yang buruk dari orang-orang musyrikin. Subhanallah ya. Nabi itu mengamalkan perintah Allah Azza wa Jal. Itfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang-orang itu dengan tanggapan yang lebih baik. Sebenarnya keburukan itu dibalas dengan keburukan. Tapi dalam rangka memperbaiki orang yang berbuat buruk itu, balaslah keburukan dengan kebaikan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW masih menerima amanah-amanah yang dititipkan sama orang kepada beliau AS. Dan beliau tidak memaksa orang-orang itu untuk beriman bahwa beliau utusan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ya, yang B. B. Kendati nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahaya serta intimidasi orang kafir terhadap dirinya berlangsung. Tidak. Dia tetap tidak melupakan tanggung jawabnya terhadap sesama manusia. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya tanggung jawab kita kepada sesama manusia. Kita tidak boleh mengabaikannya, baik yang berkaitan dengan hak-hak materi maupun imateri seperti mengganggu kehormatan dan sebagainya. Hal ini adalah perkara yang banyak diabaikan oleh manusia. Mereka tidak menjaga hak-hak orang lain, baik yang berkaitan dengan materi seperti harta benda dan semisalnya, ataupun imateri, yaitu seperti ghibah atau menggunjing, namimah, mengadu domba, mengolok-olok, menghina, mencaci, mencela, padahal ia adalah hak-hak orang yang akan diminta tanggung jawabnya di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam khutbah dari penyembelihan kurban di Mina ketika haji wada, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian untuk mengambilnya dengan aniaya, seperti haramnya hari ini, tanggal 10 Zulhijjah, haram berperang di dalamnya. Di negeri ini, tanah suci dalam bulan ini, Zulhijjah bulan suci. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ini pelajaran buat kita ya. Nabi alaihissalam dalam kondisi yang sulit pun, beliau tetap melaksanakan amanah. Beliau dalam kondisi diancam mau dibunuh, beliau tetap melaksanakan amanah. Beliau tidak mengambil hak orang. Beliau tunaikan amanah-amanah tersebut. Sedangkan kita nih sekarang, kadangkala hak saudara kita sesama muslim, ini Nabi hanya orang kafir ya. Beliau tidak memakan harta mereka. Diberikan kepada mereka. Maka kondisi sekarang bagaimana manusia banyak meremehkan yang urusan dengan hak-hak manusia lainnya. Baik yang berupa materi atau imateri. Nah, kau pikir ini yang punya utang. Berapa banyak orang punya utang lalu menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu untuk membayarnya. Ada punya utang gak mampu bayar, kabur, menghilang. Bukan malahnya engkau datang minta maaf, malah engkau kabur. Rasulullah SAW mengatakan, "Matlul ghani zulmun." Menunda-nunda pembayaran utang dari orang yang punya kemampuan adalah kezaliman. Yuhillu irdahu wa uqubatahu. Yang itu akhirnya menghalalkan kehormatan orang tersebut dan menghalalkan dia untuk mendapatkan hukuman. Maka hati-hati umat Islam. Jangan meremehkan utang. Kita ini udah lama terbiasa dengan hutang. Kemudian bicara tentang hak-hak lainnya umpamanya. Ada orang titip sesuatu sama kita. Tolong dikembalikan. Kita pinjam sesuatu kepada orang. Umpamanya, itu kembalikan kepada orang. Atau bicara tentang kehormatan dia. Nanti akan ada hari ditegakkannya keadilan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bangkrut. Yang udah ngaji. Yang udah belajar. Udah banyak pahalanya. Tapi gara-gara ada hak orang lain yang kita bawa mati, akhirnya di hari kiamat kita dituntut, dan kalau enggak cukup pahala kita, maka dosa-dosa akan ditimpakan kepada kita, dan kita akan ditimpakan ke neraka. Dimasukkan ke neraka. Dan melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap haknya orang-orang kafir beliau menjaga. Maka ini menjadi pelajaran indahnya Islam kayak gitu aja. Jangan sampai kita ini yang menyebabkan orang itu Islamfobia. Oh tuh Islam tuh. Ngutang gak bayar, ambil bayar, barang kabur gak ngelunasin, ini itu. Jangan sampai. Kadangkala kita ambil barang sama non-muslim. Kita ambil barang, kan ada yang memang titip barang lalu setelah kita jual kita balikin. Kita bayarin sama dia. Jangan sampai engkau mengatakan, loh itu kan orang kafir Ustaz. Iya orang kafir. Yang hidup dalam satu negeri bersama kita, dalam jaminan keamanan, maka harta mereka, darah mereka, itu terjaga. Nggak boleh kita ambil. Nabi memberikan pelajaran kepada kita, padahal beliau dalam kondisi sulit, beliau tetap mengembalikan amanah-amanah tersebut. Barakallahu fikum. Nah, yang ke-10. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menawarkan unta yang dipersiapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Saya membayarnya." Disebutkan inti dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan hijrahnya tersebut sempurna dengan jiwa dan hartanya karena mengharapkan keutamaan dan kesempurnaan dalam hijrah dan jihad di jalan Allah. Barangkali juga menjadi pelajaran bagi dai supaya tidak mengharapkan pemberian dari orang lain. Harus mempunyai hati yang bersih, yang kerisauannya hanyalah untuk memperbaiki hati manusia dan memberi hidayah kepada mereka tanpa melihat apa yang ada di tangan mereka. Barakallahu fikum. Ini pelajaran buat para pendakwah. Ada banyak pelajaran. Nabi memberikan pelajaran kayak gini nih, bukan sekali. Kita dapetin pelajaran nih. Ketika beliau hijrah, ditawarin gratis onta. Gratis, kata Nabi SAW, Bisaman, bayar aku. Aku bayar. Beliau tidak mau memanfaatkan hartanya Abu Bakar. Tapi beliau ingin mendapatkan pahala dengan harta beliau sendiri. Jadi ketika perang Badar, Nabi SAW bersama Ali bin Abi Thalib dan bersama satu sahabat lainnya, nanti kita akan bicarakan, mereka ini satu onta buat tiga orang. Nabi naik. Setelah berapa kilo Nabi turun. Kata dua sahabat ini, salah satunya Ali, ya Rasulullah, nahnu namshi amka. Sudah engkau naik, kita akan menggantikan posisimu waktu untuk jalan. Nabi alaihissalam turun mengatakan, kalian tidak lebih kuat dari aku. Dan aku jangan dipikir tidak butuh pahala seperti kalian. Aku pun perlu pahala. Seperti itu Nabi alaihissalam. Ketika nanti Masjid Nabawi, Nabi mau dikasih gratis? Enggak, kata Nabi SAW, bayar aku. Bayar. Maka para pendakwah ini bagaimana dia berpikir? Memang kalau ada orang yang kasih duit tanpa kita berharap, kata Nabi SAW, silahkan diambil. Tapi jangan akhirnya kita itu mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Ingin itu fulan punya itu, kita kepingin memiliki apa yang dia miliki. Atau kita minta sama dia apa yang dia miliki. Jangan. Pendakwah itu hendaklah dia bagaimana berbagi hidayah sama orang. Mengajak orang kepada Allah Azza wa Jal. Dan untuk hidupnya, kita punya Allah Azza wa Jal yang akan menanggung. Karena kadangkala pendakwah ini ketika dia dekat sama jamaah, ya, jamaahnya itu ya terlalu baik. Akhirnya dia minta ini, minta itu. Semua tawaran dari jamaah akhirnya dia mau ambil. Enggak. Engkau kapan punya sodakoh-sodakoh dan amalan-amalan yang untuk tabunganmu? Jangan sampai akhirnya dakwahmu untuk mengumpulkan harta. Untuk mengambil apa di tangan manusia. Lupa bahwa dunia dan isinya ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Barakallahu fikum. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai nomor 10 ini. Apa kita masuk ke sesi tanya jawab? Nah. Naam, tafadhol Pak Ustaz. Ya. Tafadhol, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Boleh, tafadhol, silakan dibacakan. Ustaz, ada pertanyaan dari chat di Zoom. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ustaz, apakah kisah yang beredar di masyarakat itu benar adanya? Yang mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berserta rombongan sampai di Madinah, lalu masyarakat Madinah senang bergembira sambil bersenandung, Tolabul Badru Alaina. Tolabul Badru Alaina. Nah. Ya, apakah kisah itu benar, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Nanti kita akan baca sebenarnya. Jadi kisah tersebut, ada riwayat yang menyebutkan hal itu. Bahwasanya tatkala Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, anak-anak kecil itu bergembira, sama orang-orang datang melihat Rasulullah SAW, lalu mereka mengatakan, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Mereka sambil berjalan ya mendampingi Nabi alaihissalatu wassalam. Hanya memang riwayat tentang senandung ini disebutkan dhaif oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan ya berkaitan dengan riwayat-riwayat yang tidak berkenaan dengan hukum, bukan berkaitan dengan akidah, ya yustaknas bihi, yang mungkin bisa dipakai untuk melengkapi cerita tersebut. Jadi yang jelas tentunya para sahabat berbahagia dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dinanti-nanti ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Jadi memang kisah itu ada dalam riwayat buku-buku sirah, hanya saja diperselisihkan keabsahannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan berikutnya Ustaz, mengenai garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sumber yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabit, ada lagi keturunan Qaidar. Mana yang sahih Ustaz? Keturunan Nabit atau keturunan Qaidar? Ini yang bertanya ada tugas dari sekolah terkait garis keturunan Rasulullah. Subhanallah. Wallahu a'lam jamaah. Kalau keturunan kesapanya gitu loh. Soalnya kalau yang ana hafal dari nasab Nabi alaihi salatu wasalam, enggak ada dua nama itu. Keturunan siapa? Nabit. Nabit dan Qaidar. Bukan mudhar. Qaidar. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ana enggak tahu. Apa itu dari keturunan setelahnya Nabi Ismail? Keturunan mungkin tulisannya ada yang salah. Tulisannya sih di WA-nya seperti itu, Ustaz. Tulisannya kayak apa? N-A? N-A-B-I-T. N-A-B-I-T. Ya, yang Qaidarnya Q-A-I-D-A-R. B-I-T. Yang Qaidar Q? A-I-D-A-R. B-A-R. B-A? D. D-Delta. Oh. D ya. Qaidar. Wallahu a'lam. Nanti ana carikan jemaah. Kok kayaknya ana baru dengar ya. Barang mungkin pindah ke tahap pertanyaan lainnya. Pas ustadznya gak bisa jawab nih. Selanjutnya Ustaz, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah yang lain dilindungi oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Afan, ketika kita mencoba hijrah ke kerjaan yang syar'i dan kita sudah di lingkungan salaf, ternyata teman-teman rekan kerjanya malah sering ghibah dan menghina saya yang suka ada tergelincir, padahal faham syariat. Apa bedanya dari akhwat jahiliyah? Dan bagaimana menjadi diri sendiri di ruangan? Karena ketika sudah di ruangan seperti diri sendiri malah takut diomongin dan menjadikan diri dapat ridho dari manusia. Minta solusinya Ustadz untuk bertahan dalam situasi ini. Syukron jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Kita kapan? Tadi malam atau kemarin malam kita punya kajian temanya after hijrah. Iya, malam Ahad ya. Malam Ahad, after hijrah. Di sinilah jamaah. Jadi tatkala orang hijrah itu apa sih yang harus dia lakukan? Karena kadangkala sebagian tadi udah hijrah, udah ngerti, udah ngaji. Tapi punya masalah dia, ternyata ilmu dia tidak dia amalkan. Dia bicara, oh kajian, datang kajian lagi, datang kajian lagi. After hijrah itu kita harus tunduk kepada kebenaran tatkala jelas buat kita. Kita ikutin. Ya, kita nuntut ilmu setelah itu. Yang ketiga apa yang kita lakukan? Kita praktekkan apa yang kita pelajari untuk menjadi pedoman dalam hidup ini. Ini yang kurang dari teman-teman yang hijrah. After hijrah ya sama aja gitu. Yang beda cuma pakaiannya. Yang beda cuma cara panggilnya. Kalau dulu disebut cewek, sekarang disebut akhwat gitu loh. Sedangkan majelisnya itu dia belum mempraktekkan Islam ini sebagai pedoman hidup dia. Yang namanya riba, ngomongin orang lain, itu sebelum hijrah dan sesudah hijrah, itu sama-sama terlarang. Bukan karena engkau sudah hijrah, riba itu jadi boleh. Kadang-kadang riba dibungkus dengan memberikan nasihat, mencari solusi. Karena udah faham dia dengan istilah-istilah syariat. Maka buat akhwat yang seperti ini, engkau bersabarlah. Dan tatkala engkau melihat mereka melakukan kesalahan, engkau harus jadi lentera. Engkau harus menerangi mereka. Kemana firman Allah Azza wa Jalla? Setelah itu orang yang hijrah, apa yang dilakukan? Watawasaw bil haq. Saling memberikan nasihat dalam kebenaran. Sahabat Nabi itu setelah hijrah tetap saling memberikan nasihat. Mereka enggak maksum. Jadi bukan setelah hijrah itu orang enggak berbuat dosa. Tetap berbuat dosa. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ada sahabat yang kemudian mencela. Bagaimana cerita Abu Dzar yang dia sempat ngomong kasar kepada Bilal bin Rabah. Dia sempat mengatakan, Yabna Sauda, wahai anak perempuan hitam. Itu apakah dibiarkan seperti ini? Enggak, dikasih tahu sama Nabi SAW. Dipanggil sama Nabi SAW. Pernah terjadi keributan Abu Bakar sama Umar? Iya, ributnya Abu Bakar sama Umar. Pernah. Akhirnya mereka datang kepada Nabi SAW. Nabi menyelesaikan urusan tersebut. Jadi tugas kita ini setelah hijrah tetap berusaha untuk beramal baik. Tatkala mendapatkan saudara-saudara kita melakukan kesalahan, maka tugas kita watawasau bil haq. Saling menasehatin dalam kebenaran. Ustaz, nanti ana enggak disukain sama mereka. Ahibati fillah. Kalau seluruh penduduk bumi ini ridha sama kita, suka sama kita, apa manfaatnya buat kita kalau Allah murka sama kita? Maka nasihat ana buat teman-teman yang setelah hijrah kemudian mendapati kawan-kawan hijrah yang mungkin lebih dahulu hijrah, tapi ternyata masih ada kelakuan-kelakuan yang tidak mencerminkan seorang yang udah ngaji, maka tugas kita menasihati mereka dengan hikmah, dengan memberikan ya petua-petua yang baik ya, dan terus mendoakan mereka. Karena jamaah, setan akan tetap godain kita. Cuma mungkin setannya kelasnya beda. Kalau sebelum hijrah, kelas setannya mengajak kemana, kalau setelah hijrah, setannya tetap menggodain kita. Karena dia gak pernah berhenti. Dan kata Nabi SAW, setan itu tidak tidur siang. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maaf jika bertanya di luar tema. Izin bertanya Ustaz, pertama, apakah benar atau tidak jika setiap muslim jika belum berangkat haji atau umroh dan meninggal maka dalam keadaan kafir? Yang kedua, bagaimana hukum berangkat umroh dengan berhutang dahulu seperti yang ditawarkan agen travel yang pakai DP setelah selesai umroh baru dibayarkan, dan apakah itu termasuk syiar agama? Jazakallahu khair. Mohon penjelasannya. Apa yang terakhir? Umroh berhutang, Ustaz. Jadi pada saat berangkat hanya bayar DP, ya. Pelunasannya setelah selesai umroh. Terus ada yang terakhir, yang syiar? Apakah itu termasuk syiar agama? Umroh ini maksudnya? Ya, umroh syiar. Dengan cara itu. Barakallahu fikum. Ya jemaah, berkaitan dengan orang yang tidak melaksanakan umroh dan haji, apakah kalau mati itu mati dalam kondisi kafir? Yang pertama, ketahuilah bahwasanya umroh dan haji itu kewajiban buat yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah tuh punya sebuah kewajiban, yaitu kewajiban untuk mengunjungi rumah Allah Azza wa Jalla, melaksanakan haji bagi yang mampu. Kemampuan itu secara fisik, secara finansial. Ketika orang itu punya bekal untuk berangkat, punya kendaraan untuk berangkat, maka wajib dia untuk berangkat haji dan umrah. Kalau umpamanya orang ini wajib, sudah wajib. Orang yang wajib, tapi nggak berangkat umrah. Memang tadi ada sebuah ucapan yang diriwayatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan ini disebutkan sebagai sebuah hadis. Ana akan bacakan. Man malaka zadan wa rahilatan tablughuhu ila baitillahil haram fala yahujju falam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang memiliki bekal dan memiliki kendaraan yang bisa menyampaikan dia ke rumah Allah Azza wa Jal, kemudian dia belum berangkat haji, maka ya terserah dia. Silakan dia memilih mau mati Yahudi atau mau mati Nasrani. Wadhalika anna Allah yakul, karena Allah mengatakan tadi ayat yang kita bacakan, walillahi ala nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Namun hadis ini dihukumi oleh sebagian ulama tidak sahih, hadis tersebut. Ada yang mengatakan hadis itu palsu. Adapun Asy-Syaukani mengatakan bahwasanya hadis ini hasan li ghairi, hadis ini bisa disebut hadis yang hasan. Kemudian Al-Hafidh rahimahullahu taala, Al-Hafidh Ibnu Hajar merujukkan bahwasanya hadis ini ada asal usulnya, boleh disampaikan kepada orang. Jadi ini termasuk hadis yang berkaitan dengan ancaman sebenarnya buat orang-orang yang mampu kemudian dia enggak berangkat haji. Disebutkan ini, tunggu sebentar ya. Hadis ini disebutkan mauquf saja, mungkin tidak sampai. Ini bisa jadi ucapan Umar bin Khattab. Marfu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, menjadi sabda Nabi alaihi salatu wasallam, dikatakan ada yang mengatakan tidak sahih bahkan maudhu', tapi Al-Baihaqi mengatakan Umar yang mengatakan liyamut yahudiyan au nasraniyan, ya silakan dia mau mati Yahudi atau mau mati Nasrani. Haibati fillah, ibadah haji ini sebuah ibadah yang memerlukan perjuangan dan keimanan. Karena orang berangkat haji itu meninggalkan semuanya. Walaupun sekarang ini sepertinya sudah lebih mudah. Orang tuh masih bisa jualan. Berangkat haji masih bisa jualan online dia sekarang itu. Dia masih bisa mengurusin perdagangan dia. Dia punya perusahaan masih telepon. Anak-anak masih bisa mengatakan, ayah ada kayak gini, ada kayak gitu. Dulu sama sekali gak ada. Berangkat haji ya udah. Sampai dikatakan yang berangkat haji itu hilang, yang balik lagi itu lahir kembali. Karena memang tidak adanya informasi ketika mereka berangkat haji. Maka dikatakan tadi, hendaklah dia mati dalam kondisi Yahudi atau Nasrani. Ini sebuah ancaman. Kenapa engkau tidak melaksanakan ibadah haji? Bukan berarti orang yang enggak haji itu kafir. Tidak. Dia tetap muslim. Dia tidak keluar dari Islam dengan dia tidak melaksanakan ibadah haji. Tapi dia telah melakukan sebuah kesalahan jamaah karena meninggalkan rukun Islam. Padahal dia mampu. Tapi pertanyaan kedua berkaitan berangkat umroh pakai DP ya. Berhutang dahulu. Ingat, umroh dan haji ini buat yang mampu. Bicara haji rukun Islam. Umroh, ada perbedaan para ulama. Apakah umroh juga wajib atau tidak? Ada yang berpendapat umroh itu wajib juga. Maka orang yang mampu berangkat umroh. Tapi yang tidak mampu, jangan berhutang. Nasihat ana buat teman-teman yang tidak mampu, jangan berhutang. Boleh enggak Ustaz berangkat haji dengan berhutang? Iya. Boleh-boleh saja asalkan dia punya aset yang bisa menutupin uang, yang bisa menutupin utang tersebut. Kenapa? Takut engkau meninggal dunia, ada engkau bawa utang. Dan orang sekarang jamaah itu berusaha untuk merekrut jamaah walaupun dengan cara ngutangin dulu. Yang ditakutkan ya nanti ada sistem riba di sana. Utangnya ke bank, mamanya dikatakan kepada mereka boleh nyicil dengan sekian-sekian, maka tolong diperhatikan. Akadnya tatkala engkau berangkat umroh atau haji dengan sistem tersebut. Maka ketika engkau enggak mampu, tunggu sampai engkau mampu. Tapi kalau engkau mengatakan, enggak Ustaz, ane lagi jual rumah Ustaz ya, namun belum laku Ustaz. Tapi insya Allah kalau laku, ane bisa bayar utang tersebut. Tafadhol, engkau mau berangkat haji dengan utang, ketika engkau memiliki aset yang bisa untuk menutupin utangmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di wilayah saya tinggal, warga muslim wajib membayar dana maulid. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Jazakallahu khair. Nah, kalau wajib ya berikan. Ketika akan menimbulkan masalah ya. Begini jemaah, kita dalam masyarakat ada banyak hal yang indah di masyarakat yang diperintahkan oleh syariat. Kita berusaha untuk membantu mereka. Tapi ada hal-hal mungkin yang bertentangan dengan keyakinan kita, dengan sunnah Nabi SAW, yang kalau bisa kita tidak ikut serta dalam hal itu. Tapi kalau ternyata hal itu menyebabkan masalah nantinya, karena tadi dikatakan itu menjadi sebuah kewajiban, ya sudah, kita berikan sebagai bentuk berlepas diri dari masalah ya, agar kita tidak terjebak dalam masalah nantinya, dan semoga Allah tahu dengan kondisi kita pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, ketika saya hijrah tapi saya tinggal di rumah suami yang perumahannya kredit KPR, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon solusinya untuk saya dan suami. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya dilunasin KPR-nya. Mau gimana? Bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Bertobat kepada Allah karena ya kita termasuk yang memberikan makan riba ya. Tapi kita kan gak bisa terlepas. Artinya sesuatu kalau kita bisa melunasin, kita akan lunasin. Tatkala kita tidak mampu melunasinya, maka kalau bisa kita minta keringanan supaya tidak terkena riba yang ada di sana. Seperti denda-denda yang diberikan oleh mereka. Ya. Kalau kita bisa seperti itu. Sehingga kita melunasinya tanpa riba. Namun kalau gak mampu, ya sudah. Engkau bertobat, mohon ampun kepada Allah SWT. Dan kau lunasi utang tersebut. Artinya boleh tinggal di rumah itu? Boleh. Ninggalin rumah itu boleh. Yang salah ini kan akad kita sama mereka. Tapi karena kita lakukan itu tatkala kita gak tahu, ya semoga, atau tatkala kita masih jahil waktu itu. Semoga Allah mengampuni dosa kita, tapi segera kita untuk melunasinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, sehubungan dengan menjaga hak-hak orang lain berkaitan dengan imateri, salah satunya mencela. Apakah memanggil seseorang seperti bentuk tubuhnya endut atau rambutnya kiting itu termasuk yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak, Ustaz? Jazakallahu fikum. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jangan kalian saling memberikan gelar. Gelar ini itu termasuk panggilan yang buruk setelah kalian beriman. Kenapa kalian kasih gelar-gelar buruk? Kalau kasih gelar yang baik. Kalau tadi dikatakan ada orang yang dipanggil gendut-dut kata dia. Kalau dia sakit hati dipanggil seperti itu, kita enggak boleh ya. Kita sudah nyakitin hati dia. Awalnya mungkin gurau, awal-awal mungkin dia ketawa-ketawa. Lama-kelamaan dia sakit hati gitu loh. Memang betul dia gendut. Kadang-kadang sampai namanya di mana? Di handphone itu disebut Fulana Al-Gendut. Seperti itu. Jangan. Karena itu menyakitin hati dia. Dan kita tahu ini termasuk bully ya, membuli orang. Apa istilahnya? Body shaming? Iya. Nggak boleh. Kasih gelar yang baik. Si cantik, mama yang cantik, yang ayu ya. Sampai subhanallah, ada orang itu di kampung Ana. Ana manggilnya Kak Ayu. Ternyata namanya bukan Kak Ayu. Namanya itu lain gitu. Ternyata itu gelar baik yang diberikan oleh orang-orang kampung. Karena dia ayu, maka dipanggil Kak Ayu sama orang-orang kampung. Silahkan ketika memberikan gelar yang baik. Tapi gelar-gelar yang buruk yang tidak disukai oleh dia. Maka itu termasuk sesuatu yang kita harus mempertanggungjawabkan pada hari kiamat. Dan Allah menyebutkan secara khusus. Karena dulu di Arab itu, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah ya. Tuh orang-orang Madinah tuh namanya 2, 3. Gelar-gelarnya itu macam-macam. Jemaah. Dan sampai sekarang masih ada daerah-daerah yang pakai nama dengan gelar. Namanya Ali umpamanya. Umpamanya ada Ali apa Ali Mbek umpamanya, Ali Kambing umpamanya seperti itu. Padahal dia enggak suka. Tapi kalau dia ridho enggak apa-apa Ustaz. Ya enggak ada masalah, berarti kan urusan nanti pada hari kiamat sama dianya. Dia yang akan nuntut. Ketika dia sakit hati dengan panggilan tersebut, dia enggak suka, maka kita akan dituntut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana sering mendapatkan hadiah dari saudara yang bekerja di BPJS. Setahu Ana, BPJS itu riba. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ini jawaban umum sebenarnya. Jawaban umum. Jawaban umum buat kita mendapatkan hadiah, kita bermuamalah sama orang-orang yang mungkin kerja di tempat-tempat yang terlarang. Mungkin di bank konvensional, umpamanya. Atau di asuransi-asuransi yang tidak sesuai dengan syariat. Apakah kita boleh bermuamalah sama mereka? Muamalah itu jual-beli juga. Boleh nggak kita jual-beli sama mereka? Boleh. Boleh nggak mereka kasih hadiah sama kita, kita terima hadiahnya? Boleh, jemaah. Karena ada perpindahan, ada perubahan, perubahan bentuk, atau ya, perubahan muamalah ya, yang dia ke kita itu jadi hadiah buat kita. Maka kita terima sebagai sebuah hadiah. Ini tatkala dia, hartanya itu, haramnya itu bukan materinya yang haram. Seperti orang mencuri. Kalau orang mencuri mangga lalu kasih kita, nggak boleh kita. Kita terima itu. Karena itu barang milik orang. Barang curian. Nggak akan pernah berubah jadi milik dia. Tapi ada muamalah-muamalah yang dilakukan saling ridho umpamanya. Riba itu orang biasanya saling ridho. Mengambil riba itu. Jadi orang itu tatkala memberi sesuatu kepada kita, maka pemberian itu boleh kita ambil. Orang itu, tapi lebih warok umpamanya kita tolak ya. Karena kita ingin dia supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejatinya Nabi alaihi salatu wasallam ketika dapat hadiah dari orang-orang Yahudi, beliau terima. Orang Yahudi itu sudah semua yang haram mereka lakukan, yang haram mereka kerjain semuanya. Dan mau nipu orang ya, ya makan riba, ya makan suap, apa aja mereka lakukan seperti itu. Dan Nabi tetap bermuamalah sama mereka, jual beli sama mereka, dikasih hadiah beliau terima alaihi salatu wassalam. Seperti ini berkaitan, ini jawaban umum ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oke, pertanyaan terakhir mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di lingkungan keluarga Ana, hanya Ana yang hijrah ke sunnah. Saat Bapak Ana meninggal, Ana tidak pernah datang untuk tahlilan atau selamatan. Dan juga dari sepupu, jika selamatan tahlilan, Ana nggak datang. Kalau ada keluarga yang rayakan ultah anak-anak pun tidak datang. Akhirnya Ana dicuekin keluarga, dijauhin keluarga. Ana harus bagaimana, Ustadz? Syukron. Barakallahu fikum. Inilah jamaah. Jadi kita itu kadangkala kurang menjaga hubungan sosial sama mereka. Oke, kita nggak datang dalam acara mereka. Tapi kita tetap datang ke rumah mereka, silaturahim sama mereka, kerabat kita, umpamanya, ngobrol sama mereka, bawa hadiah buat mereka. Kita di sana minta uzur, kita minta maaf, kita nggak bisa hadir. Ana tetap mendoakan gitu. Jadi hubungan baik itu, acara-acara tadi yang disebutkan itu acara-acara yang momentumnya hanya mungkin nggak tahu setahun sekali, setahun dua kali. Tapi sepanjang tahun bagaimana kita menjalin hubungan sama mereka? Sepanjang tahun nih, ada 355 hari nih. Apa yang kita kerjain? Kita nggak datang, mereka punya acara 7 hari umpamanya. Tapi kita punya 350 hari sisanya, yang apa yang kita lakukan? Memang kita punya rezeki, kita datang ke mereka, kita kirim kepada mereka. Momen tadi kita nggak hadir di ulang tahun mereka ya. Tapi kita tahu kita punya keponakan ya, atau kita punya saudara, kita punya rezeki, kita belikan hadiah buat mereka. Ini untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah karena itu akan menumbuhkan cinta di antara kalian. Maka bagaimana tatkala kita tidak hadir di ritual-ritual yang mereka adakan yang memang tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tapi kita tetap berbuat baik sama mereka. Sehingga mereka enggak akan nyuekin kita gitu loh. Karena kita peduli sama mereka. Ada yang sakit, kita besuk mereka. Mamanya kita bawain oleh-oleh. Kemudian ada yang sedang kena musibah. Bagaimana kita menghibur mereka. Maka insya Allah kita tetap bisa menjalin hubungan baik sama mereka. Dan menunjukkan kepada mereka sunnah itu indah. Sunnah itu indah. Jadi masalah kita ini kadang-kadang tadi udah gak hadir di acara mereka. Kemudian kita cuek sama mereka. Jadi sejatinya kita yang mencuekin mereka. Terus mereka mencuekin kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Maka tolong kita minta petunjuk sama Allah SWT ya. Terus berdoa agar Allah menjaga kita untuk tetap berakhlak mulia bersama semua manusia sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.